Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun amma ba'd. Para pemirsa Niaga TV rahimakumullah. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang kembali mempertemukan kita semua di dalam rubrik Negeriku Bertauhid. Salawat beriring salam tentunya tidak lupa kita sampaikan keharibaan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kabar para pemirsa Niaga TV di rumah? Mudah-mudahan Anda dan keluarga dalam kondisi sehat walafiat. Dan mudah-mudahan kita senantiasa diberikan taufik, dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang-orang yang istiqamah di dalam beribadah. Di kesempatan pagi hari ini, ma'asyiral muslimin, kita lanjutkan kajian kitab Syarah Tashil Al-Aqidah Al-Islamiyah yang ditulis oleh Profesor Dr. Abdullah Ibnu Abdul Aziz Al-Jibrin rahimahullahu ta'ala. Di pertemuan yang lalu, saudara-saudaraku sekalian para pemirsa Niaga TV, kita sudah bahas Tariqatu Ahli Sunnati Wal Jama'ah Fi Asma'illahi Wa Sifatihi, manhaj atau metode Ahlu Sunnah di dalam nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kita bagi pembahasan ini menjadi tiga pembahasan. Alhamdulillah, semuanya sudah kita bahas. Pertama, di dalam masalah isbat. Di dalam masalah menetapkan nama dan sifat, Ahlus Sunnah wal Jamaah bersandar kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Itu penting. Ya, ini penting untuk terus-menerus ditegaskan. Ahlus Sunnah bersandar kepada Al-Quran dan juga As-Sunnah. Dan Ahlus Sunnah wal Jamaah, mereka tidak melakukan tahrif, tidak melakukan perbuatan mengubah-ubah makna atau lafaz. Ahlus Sunnah tidak melakukan tahrif. Wala ta'til, mereka pun tidak melakukan penolakan. Wala takyif, mereka pun tidak menanyakan bagaimana. Ketika mereka mendengar nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala, mereka tidak melakukan takyif, tidak menanyakan bagaimana hakikatnya. Karena ini perkara gaib. Dan mereka pun tidak melakukan tamtsil. Mereka tidak melakukan tamtsil, yaitu menyerupakan Allah dengan makhluk. Ya. Dan Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini bahwasanya kullu ismin yatadhamman as-sifah. Ini pun sangat penting sekali. Karena sebagian golongan terjatuh atau menyimpang di dalam poin ini. Setiap nama-nama Allah Subhanahu wa taala mengandung sifat. Jadi seandainya kita meyakini Allah itu memiliki 99 nama, artinya dalam setiap nama tersebut terkandung sifat. Dan bukan sekedar nama yang tidak memiliki makna dan kandungan. Tetapi di dalam setiap nama tersebut mengandung sifat yang menunjukkan keagungan dan kesempurnaan bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Walaupun tidak sebaliknya. Artinya tidak semua sifat bisa diambil darinya nama. Nama diambil darinya sifat. Tapi sifat tidak harus diambil darinya nama Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kita meyakini, Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini bahwa sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala yang ditetapkan di dalam Al-Quran dan Al-Hadis adalah sesuai dengan maknanya yang hakiki. Bukan makna majazi, bukan perumpamaan. Tetapi makna yang hakiki. Itu sudah kita bahas di pertemuan yang lalu. Yang kedua, metode Ahlus Sunnah wal Jamaah di dalam nafyun, ada isbat, ada nafi. Kita menetapkan apa-apa yang ditetapkan oleh Al-Quran dan oleh hadis-hadis yang sahih. Di waktu yang sama, kita pun menafikan atas Allah apa-apa yang telah dinafikan di dalam Al-Quran dan apa-apa yang telah dinafikan atas Allah di dalam Al-Ahadith As-Sahihah, di dalam hadis-hadis yang sahihah. Begitupun Ahlus Sunnah wal Jamaah, ketika mereka menafikan sesuai dengan dalil Quran dan As-Sunnah, Allah tidak tidur, Allah tidak beranak, Allah tidak lelah, dan banyak sekali sifat-sifat yang lain, di waktu yang sama mereka meyakini tetapnya lawan dari sifat yang lemah tersebut. Jadi Ahlus Sunnah ketika membaca ayat, misalnya mereka membaca ayat la ta'khuzuhu sinatu wala naum, Allah itu tidak mengantuk dan tidak tidur, maka Ahlus Sunnah menafikannya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka katakan Allah tidak mengantuk dan Allah tidak tidur. Apakah berhenti sampai di situ? Tidak. Ma'atiqadihim thubutu kamali diddis sifah al-manfiyah. Mereka menafikan sifat yang lemah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, dan mereka pun menetapkan lawan dari sifat lemah yang dinafikan tersebut. Apa lawan dari sifat mengantuk atau tidur? Yaitu senantiasa hidup dan tidak pernah mati. Karena sekedar kita menafikan sifat yang lemah tanpa menetapkan lawan dari sifat tersebut, belum tentu menunjukkan pujian. Karena bisa saja seseorang dinafikan atasnya sifat lemah, tetapi dia tidak memiliki sifat yang sempurna yang menjadi lawan atas sifat tersebut. Ya, dia tidak tidur misalnya. Kalau kita tidak menetapkan bahwa dia selalu hidup, barangkali dia tidak tidur itu karena penyakit. Karena penyakit. Tapi Allah tidak begitu. Kita katakan Allah tidak pernah tidur, di waktu yang sama nuthbitu didda as-sifah al-manfiyah. Kita menetapkan lawan dari sifat yang dinafikan tersebut. Berarti Allah maha hidup. Hayyun la yamut. Dia maha hidup dan tidak akan pernah mati. Allah al-qayyum, qayyumus samawati wal ard. Allah lah yang mengurus, mengatur makhluknya, baik di langit maupun di bumi. Itu poin kedua, itu pun sudah kita bahas. Poin ketiga yang sudah kita bahas adalah manhaj atau metode Ahlus Sunnah wal Jamaah fi ma lam yarid nafyuhu wala ithbatuhu. bagaimana sikap Ahlus Sunnah di dalam menyikapi hal-hal yang tidak ditetapkan di dalam Quran dan As-Sunnah, tetapi tidak dinafikan juga. Ada sifat-sifat yang diperdebatkan oleh manusia, tidak disebutkan dalam Quran, tidak disebutkan dalam As-Sunnah, di waktu yang sama tidak disebutkan di dalam keduanya. Sudah kita contohkan, misalnya sifat al-jihah, arah, atau sifat al-jism, jism, badan misalnya. Tidak ditetapkan, tapi tidak juga dinafikan. Di dalam pembahasan sesuatu yang misalnya wajib atau jais atau mustahil, kita katakan Allah itu pasti begini. Allah itu ya mungkin saja begini. Allah tidak mungkin begini. Itu tidak boleh semata-mata istimbat akli. Tidak boleh semata-mata dibangun di atas logika-logika akal. Karena gaib. Wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun. Jangan kalian mengatakan sesuatu yang kalian tidak memiliki pengetahuan tentangnya. Inna sam'a wal basara wal fu'ad kullu ulaika kana anhu mas'ula. Karena sesungguhnya pendengaran kalian, penglihatan kalian, dan hati kalian akan dimintai pertanggungjawaban kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana sikap Ahlus Sunnah ketika mendapatkan sifat-sifat yang diperdebatkan oleh manusia? Apakah dia sifat Allah atau bukan? Maka kita katakan, kita melakukan at-tawakuf fi lafzihi wal istifsalu fi maknahu. Begitu kaidahnya. Kita tawakuf dari sisi lafaznya, masalah arah, masalah jism, lalu masalah hayiz, dan lain sebagainya, secara lafaz kita tawakuf. Itu tidak disebut dalam Quran dan Sunnah. Kita diam, tidak berkomentar. Tetapi secara makna, kita tanya, apa yang Anda maksud dengan lafaz arah? Anda menolak lafaz arah, atau Anda menetapkan lafaz arah. Apa yang Anda maksud dengan lafaz tersebut? Itu harus istifsal. Lalu dia menjawab tentunya kalau kita tanya seperti itu. Ya. Kalau jawabannya atau maksud dari kalimat itu adalah sesuatu yang memang sesuai Quran Sunnah, kita menetapkannya. Maknanya. Tapi kalau tidak sesuai dengan Quran Sunnah, maka kita menafikannya. Itu ringkasan dari apa yang sudah kita bahas di 2 atau 3 pertemuan sebelumnya. Memang masalah asma wa sifat ini masalah yang butuh konsentrasi. Oleh karenanya perdebatannya kuat di kalangan para ulama. Kita pernah mendengar istilah-istilah apa, Jahmiyah, Mu'tazilah, Asy'ariyah, Maturidiyah, ya. Ini medan perdebatan mereka di sini. Salah satu titik perdebatannya adalah di dalam memahami nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Lalu beliau rahimahullahu taala, Profesor Dr. Abdullah, beliau berkata, "Wa hadhihi at-tariqatu hiya," dan metode yang tadi kita sebutkan, "ya at-tariqatul wajibah," inilah metode yang wajib kita amalkan. وَهِيَ الْقَوْلُ الْوَسَطُ بَيْنَ أَهْلِ التَّعْتِيلِ وَأَهْلِ التَّمْثِيلِ. Dan kaidah-kaidah yang sudah kita sampaikan itu adalah ucapan pertengahan antara ahlu ta'til wa ahlu tamthil. Ahlu ta'til yang menolak seperti Jahmiyah ya atau Mu'tazilah. Dan yang mengikuti jalan mereka. Atau ahlu tamthil. Ahlu tamthil orang-orang yang menyerupakan Allah dengan makhluk, musyabbihah. Maka kaidah, tiga kaidah yang tadi kita sebut adalah kaidah pertengahan. Tidak berlebihan, tidak juga menyepelekan, tapi pertengahan sesuai dengan Quran dan Sunnah. Wa qad dalla ala wujubiha wa sihhatiha al-aqlu was-sam'u. Dan wajibnya kita mengikuti tiga metode tadi yang disebutkan. Itu ditunjukkan baik oleh dalil akli maupun dalil nakli. Jadi baik dalil akli, dalil akal ataupun dalil nakli menunjukkan bahwa itulah metode yang benar. Pertama, dalil akli kata beliau. Fal aqlu dari sisi akal. Anna tafsilal qawli sesungguhnya merinci ucapan. Fima yajibu atas apa-apa yang wajib. Wayajuzu yang boleh. Wayamtani' yang tidak mungkin atas Allah. Jadi kalau kita ingin merinci ini wajib bagi Allah. Ini boleh saja bagi Allah. Ini mustahil atau tidak mungkin dinisbatkan kepada Allah. La yudrak illa bisama'. Hal-hal itu tidak bisa kita dapatkan kesimpulannya dengan baik dan benar kecuali antariqatis sama', dengan metode mendengar. Bahasa lain dari metode mendengar adalah khabar. Jadi harus ada khabar. Karena ini masalah gaib. Kita bicara tentang Allah. Ini wajib bagi Allah. Ini boleh saja bagi Allah. Ini mustahil, tidak mungkin dinisbatkan kepada Allah. Itu yudrak, la yudrak illa bisama', tidak didapatkan kecuali lewat pendengaran. Artinya lewat berita yang datang dari Al-Quran dan As-Sunnah. Li'annahu min amril gaib. Karena dia adalah termasuk ke dalam pembahasan yang gaib. Alladzi la yuhitu bihil insanu ilman. Yang mana ilmu manusia tidak bisa meliputi itu semua. Fawajaba ittiba'us sam'i fi dhalik. Maka kita wajib mengikuti dalil-dalil sam' pendengaran. Yaitu lewat ayat-ayat Quran dan hadis-hadis yang sahihah. Bi'ithbati ma asbatahu. Dengan menetapkan apa-apa yang ditetapkan oleh nas. Dengan menetapkan apa-apa yang ditetapkan oleh nas Al-Quran dan hadis. Wa nafyu ma nafahu. Dan menafikan apa-apa yang dinafikan oleh nas. Wassukutu amma sakata anhu. Dan diam atas apa-apa yang didiamkan oleh Quran dan hadis. Jelas. Jadi metode Ahlu Sunnah itu paling gampang, paling mudah. Ya, tidak apa namanya, tidak rumit, tidak membingungkan. Beda dengan metode yang lain. Ya, metode apa namanya? Jahmiyah, Mu'tazilah, Asy'ariyah, Maturidiyah. Kalau kita lihat kaidahnya akli. Ya, kalaupun ada yang paham, mungkin orang-orang yang apa namanya tertentu, tidak semua orang bisa paham apa yang mereka jelaskan. Tapi akidah Ahlus Sunnah sederhana. Bagaimana sikap kita atas nama-nama dan sifat Allah gampang tetapkan apa-apa yang ditetapkan Quran dan hadis. Jelas. Bagaimana sikap kita atas apa-apa yang dinafikan? Sifat-sifat yang nafi, yang tidak mungkin bagi Allah. nafikan apa-apa yang dinafikan oleh Al-Quran dan Sunnah. Ada sifat A, sifat B, sifat C. Diperdebatkan oleh manusia bagaimana sikap kita. Kembalikan kepada Quran dan Sunnah. Apakah disebutkan dalam Quran dan Sunnah? Tidak. Berarti tawakuf. Terus bagaimana sikap kita? Tanya apa maknanya sifat-sifat yang diperdebatkan tersebut. Oh, maknanya begini, begini. Oh iya, itu maknanya sesuai dengan Quran dan Sunnah. Itu ada di ayat sekian, di hadis riwayat fulan. Kita menetapkannya. Oh, itu kita tolak dan lain sebagainya. Itu dari sisi dalil akli. Wa amma sama', adapun dari dalil nakli. Famin adillatihi, di antara dalil dari metode yang tadi kita sebutkan adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Sesungguhnya Allah adalah pemilik nama-nama yang indah, maka berdoalah kalian dengannya. وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ, dan berpalinglah kalian dari orang-orang yang menyimpang. Yang menyimpang dari nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Menyimpang, mereka melakukan ilhad. Yaitu dengan melakukan tahrif. Pengubahan makna. Atau dengan melakukan ta'til. Penolakan makna. Menyimpang. Ya. Sayujzawna ma kanu ya'malun. Mereka akan mendapatkan balasan dari apa yang pernah mereka lakukan. Jadi ayat ini menunjukkan kita harus hati-hati. Jangan sampai kita jatuh kepada ilhad. Yaitu penyimpangan di dalam asma was sifat. Begitupun Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Asy-Syura ayat yang ke-11, "Laisa kamitslihi syai' wa huwas samii'ul basir." Tidak ada yang serupa dengan Allah dan Dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Ayat ini menjadi dalil yang membantah mumatsilah au musyabbihah, yang membantah orang-orang yang menyerupakan Allah dengan makhluk atau menyamakan Allah dengan makhluk. Artinya kita tidak melakukan tamtsil, tidak menyerupakan Allah dengan makhluk. Tetapi bukan berarti kita menolak sifat-sifat Allah. Kita mensucikan Allah dari keserupaan dengan makhluk, tetapi bukan berarti dengan cara menafikan sifat-sifat Allah. Oleh karenanya setelahnya Allah berfirman, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Dia tidak semisal dengan apapun. Oh, berarti kita nafikan sifat-sifatnya. Bukan begitu. Nafikan dari sisi keserupaan dengan makhluk. Adapun sifat-sifat yang sudah dijelaskan dalam Quran dan As-Sunnah, ya kita yakini. Makanya Allah katakan setelahnya, wa huwas samiul basir. Dan Dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Laisa kamitslihi syai'un, itu namanya nafyu al-mumatsalah. Allah menafikan adanya keserupaan. Kita sucikan Allah dari menyerupakan makhluk. Tetapi bukan dengan cara menolak sifat Allah atau nama Allah. Maka Allah lanjutkan, wa huwas sami'ul basir. As-sami' al-basir. Sami yang Maha mendengar, basir Maha melihat. Allah mendengar dan melihat, kita pun mendengar dan melihat. Apakah karena Allah Maha mendengar, Maha melihat, manusia mendengar dan melihat, artinya kita menafikan mendengar dan melihat? Tidak. Kita tetapkan namanya mendengar, Sang Maha mendengar, Sang Maha melihat. Kita tetapkan sifat yang terkandung di dalamnya, tetapi kita katakan kama yaliku bijalalihi. Bahwa nama-nama dan sifat-sifat Allah adalah sempurna sesuai dengan keagungan dan kesempurnaannya. Adapun mendengarnya manusia adalah lemah, melihatnya manusia adalah lemah. Jelas ma'asyiral muslimin, ini pembahasan yang mungkin agak sedikit sedikit butuh konsentrasi, ya, terkait dengan nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara-saudaraku sekalian, para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat yang ketiga, tadi ayat yang pertama Al-A'raf 180. Ayat yang kedua Asy-Syura ayat 11. Sekarang ayat ketiga yang menjadi dalil atas semua kaidah yang sudah kita sampaikan adalah firman Allah Al-Isra ayat 36. Al-Isra ayat 36. Di ayat yang mulia ini Allah berfirman, "Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm." Dan janganlah kalian mengatakan sesuatu yang kalian tidak memiliki pengetahuan tentangnya. Jadi jangan kita bicara tanpa ilmu, apalagi tentang Allah. Wala taqulu 'alallahi ma la ta'lamun. Janganlah kalian berbicara tentang Allah sesuatu yang kalian tidak memiliki ilmu. Beliau berkata di sini, yang merupakan ringkasan dari perkataan Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Uthaymin rahimahullah. Apa kata beliau? Ayat yang pertama yang bunyinya walillahil asmaul husna fad'uhu biha wa dharul ladina yulhiduna fi asma'ihi. Allah pemilik nama-nama yang indah, maka berpalinglah kalian dari orang yang menyimpang. Ayat ini menunjukkan wajibnya kita menetapkan tanpa melakukan tahrif. Jadi kita menetapkan nama-nama Allah dan menghindari tahrif atau ta'wil bahasa orang sekarang. Sebenarnya cocoknya bukan ta'wil, tapi tahrif, mengubah-ubah maknanya. Wala ta'til, dan ayat ini pun menolak adanya ta'til, penolakan. Wala tamthil, tidak boleh melakukan penyerupaan. Li'anna hadhil umura as-salasata minal ilhad. Jadi ilhad itu apa tadi? Tahrif, ta'til, dan tamthil. Tahrif artinya mengubah makna, atau oleh orang-orang yang datang belakangan disebut ta'wil, padahal ta'wil dalam pengertian ulama salaf adalah tafsir. Ya, oleh karenanya tahrif, mengubah makna atau lafaz, ta'til, menolak, tamthil, menyerupakan. Itu ilhad. Itu ilhad. Ayat yang kedua yang bunyinya laisa kamitslihi syai'un dallat ala wujubi nafyi tamtsil ma'a wujubil isbat. Ayat yang kedua menunjukkan wajibnya kita menafikan penyerupaan Allah dengan makhluk dan menunjukkan wajibnya kita menetapkan sifat Allah. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas sami'ul basir. Sami'ul basir. Artinya kita tetap menetapkan apa? As-Sami al-Basir. Kita mensucikan Allah dari penyerupaan dengan makhluk, tetapi di waktu yang sama kita menetapkan bahwa Allah adalah As-Sami' dan al-Basir. Jadi niat yang bagus. Kenapa Anda menafikan sifat lemah? Oh iya, begitu kewajibannya. Oh iya, betul. Tetapi Anda menafikan sifat yang lemah dari Allah bukan dengan cara menafikan sifat-sifat Allah sebagaimana yang dilakukan oleh Jahmiyah dan Mu'tazilah. Dan ayat yang ketiga kata beliau yang bunyinya tadi apa? Wala taqfu ma laisa laka bihi ilm dallat ala wujubi nafyi taqyif. Ayat ini menunjukkan larangan melakukan taqyif. Taqyif itu kaif, bagaimana? Wa ala wujubi tawaqqufi fi ma lam yarid isbatuhu au nafyuhu. Sebagaimana ayat itu menunjukkan wajibnya kita tawakkub alias diam atas hal-hal yang belum ada dalil yang menetapkannya dan belum ada juga yang menafikannya. Dan metode ini adalah metode yang digunakan oleh para ulama salaf. Insyaallah di pertemuan yang akan datang kita akan bacakan nukilan dari para ulama salaf bahwa dahulu ulama salaf telah berijma, begitulah metodologi

wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di kesempatan yang kedua ini, sebagaimana biasa, kami kembali mengundang para pemirsa untuk menggunakan dua layanan kami, layanan telepon dan layanan pesan singkat. Ada penelepon hamba Allah, kita coba angkat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Silahkan Ibu. Iya, itu tadi masalah asma wa sifat ya Ustaz. Baik Ibu. Kalau kita Ustaz sebagai guru, sedangkan sebagai rujukan referensi bukunya itu menetapkan sifat Allah itu 20 wujud kita bakal seperti itu. Terus kita tahu Ustaz sekarang ini alhamdulillah kita sudah belajar sunnah bahwa itu tidak sesuai dengan syariat sesungguhnya. Sedangkan kita mengajari anak didik kita harus seperti itu. Kalau saya menyelisihi buku tersebut, otomatis murid-murid yang kalang kabut ya Ustaz. Kalau saya nggak mengikuti itu, kita takut juga sama Allah. Itu yang pertama. Yang kedua Ustaz, kita kan awam, jadinya kita setiap belajar ya alhamdulillah berdasarkan arti. Contohnya Allah Ar-Rahmanu alal arsy istawa. Sedangkan yang kita pelajari, kita kan tahu di atas bukan Allah tidak perlu tempat. Seperti apa itu Ustaz solusinya? Jazakallahu khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallah fikum Ibu di hamba Allah di Bengkulu, mudah-mudahan Allah berikan keberkahan. Kita seorang guru, lalu kita sudah mulai belajar bahwa ternyata nama itu mengandung sifat. Artinya sifat Allah tidak hanya 7, atau tidak hanya 12, atau tidak hanya 20. Tetapi sifat itu mengikuti nama. Namanya ada 99, maka secara otomatis sifatnya pun ada 99. Artinya kalau namanya ada 100, ya sifatnya 100. Namanya ada 110, maka sifatnya pun ada 110 sifat. Lalu kita mendapatkan realita buku-buku ditulis dengan metodologi Asy'ariyah atau Asy'airah, yaitu yang menceritakan tentang sifat 20. Ya, bagaimana kita sebagai seorang guru? Wallahu a'lam bishawab, tentunya seorang guru haruslah bersikap amanah. Dan amanat yang paling besar adalah amanat yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya, kita sebagai seorang guru harus lebih takut kepada Allah dibandingkan kepada manusia. Kalau kepada manusia kita masih bisa memberikan alasan dan lain sebagainya. Tetapi kita tidak mungkin lebih takut kepada makhluk dibandingkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini masalah akidah, bukan masalah fikih. Kalau masalah fikih, kita membangun di atas tasamuh, artinya dibangun di atas toleransi, masalah ijtihadiyah. Tapi kalau masalah akidah, menurut saya harus jelas. Ya, kita harus menanamkan akidah yang sesuai dengan akidahnya Rasulullah dan para sahabat. Tidak ada satu riwayat pun, baik yang sahih ya ataupun yang lemah, dari Rasul dan dari sahabat, baik itu Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, atau dari para ahli tafsir dari kalangan sahabat seperti Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud, yang menyinggung sifat 20, sama sekali tidak ada. Ya, itu adalah hasil dari akal, ya akal, istimbat akli. Jadi perenungan, pengambilan hukum yang sifatnya akli. Tidak ada dalil yang mengatakan sifat Allah hanya 20. Tapi ada dalil yang mengatakan Allah memiliki nama-nama dan sifat-sifat yang sempurna. Ya. Oleh karenanya, kalau memang kita sudah tahu kebenaran adalah dengan mengikuti akidahnya para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, kebenaran adalah dengan mengikuti akidahnya Abu Hanifah, Malik, Syafi'i, dan Ahmad, maka kita harus komitmen dan berani mengambil resiko. Ya, berani mengambil resiko. Resiko mungkin ada orang yang tidak setuju dengan apa yang kita sampaikan. Tidak masalah. Tinggal bagaimana kita menjaga persaudaraan kita dan mengelola perbedaan ini dengan cara yang terbaik. Anda yang tidak setuju, silahkan Anda sampaikan argumentasi Anda. Sebagaimana kami telah menyampaikan argumentasi kami berdasarkan Quran dan hadis. Ya, oleh karenanya kita harus bisa mengambil resiko, Ibu. Ya, karena kalau kita selalu mencari atau kalau kita selalu ingin membuat manusia senang, itu susah. Ridon nas ghayatun la tudrak. Keridoan manusia itu adalah tujuan yang tidak bisa diraih. Sulit untuk diraih. Dan manusia memiliki banyak kepala, banyak pemikiran, banyak pemahaman. Maka berusahalah untuk komitmen dengan apa yang datang dari Quran dan Sunnah. Tadi kan yang saya sampaikan tidak rumit, gampang. Menetapkan apa yang ditetapkan oleh Quran dan hadis. Menafikan apa yang dinafikan oleh Quran dan hadis. Itu umumnya begitu, sederhananya ya, walaupun ada rinciannya. Dan diam terhadap apa-apa yang tidak ditetapkan, tidak juga dinafikan. Jelas, Ibu ya? Jadi kita harus ambil resiko. Bismillah. Ya, poin ini saya tidak akan sampaikan. Kalaupun disampaikan, saya akan katakan kepada murid saya, Allah itu memiliki nama-nama yang indah. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Quddus. Agar anak-anak kita senang, apalagi anak SD. Jangan dibawa ke perdebatan, perdebatan akidah seperti ini. Mereka akan bosan, bahkan gak paham. Tapi kita kasih mereka pemahaman tentang bagaimana mereka membangkitkan rasa cinta kepada Allah. Allah itu yang menciptakan langit, Allah itu yang menciptakan bumi, yang memberikan kita rizki, yang menyembuhkan kita. Itu kita hidupkan dalam diri mereka. Allah itu Ar-Razzaq, anak-anakku. Artinya yang memberi rizki kepada tumbuhan, kepada hewan, kepada manusia, semua makhluk Allah. Allah itu Al-Ghafur, anak-anak. Jadi sebanyak apapun dosa yang kalian lakukan, kalau kalian bertobat kepada Allah, Allah itu Maha Pengampun. Allah itu Al-Alim, Dia Maha Berilmu. Ilmunya luas, tidak ada yang mengajarkan Allah. Karena Dia sejak dahulu sudah Maha Berilmu. Allah itu Maha As-Sami. Kita menjelaskan makna-maknanya saja. Ya, artinya tetap pembahasan akidah itu ada. Hanya saja kita jelaskan sesuai dengan yang datang di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Yang kedua, masalah Allah itu tidak bertempat. Ya, Allah tidak bertempat. Ini pun kita katakan tidak ada teks yang mungkin menafikan atau secara nas ya. Atau kita katakan seperti inilah. Ketika Allah berfirman Ar-Rahmanu 'alal 'arsyistawa. Allah itu bersemayam di atas arsy. Allah bersemayam di atas arsy. Itu 7 kali di dalam ayat Al-Quran berulang-ulang. Ar-Rahmanu 'alal 'arsyistawa. Pertanyaannya sekarang seperti ini. Apakah ketika Allah mengabarkan bahwa dirinya bersemayam di atas arsy, apakah itu artinya Allah membutuhkan arsy? Nah, itu pertanyaan besar. Kalau kita katakan butuh, sesat. Artinya kita wajib mengatakan Allah tidak membutuhkan arsy. Tetapi muncul lagi pertanyaan, kalau dia tidak butuh, kenapa dia di atas arsy? Pertanyaannya, untuk apa pertanyaan itu? Untuk apa kita menanyakan kenapa Allah di atas arsy? Allah tidak ditanya atas perbuatannya. Begitu Allah bilang di Al-Quran, la yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Allah itu tidak ditanya kenapa begini, kenapa begitu. Karena Allah itu adalah yaf'alu ma yasha, yaf'alu ma yurid. Allah melakukan apa yang dia kehendaki, Allah melakukan apa yang dia inginkan. Lalu kenapa Anda menetapkan Allah di atas ars? Bukan kami yang menetapkan, Al-Quran yang mengabarkan. Al-Quran mengabarkan, kami menetapkan, Anda mengingkari. Begitu. Jadi kalau ada yang bertanya, dan kita lagi malas berdiskusi, ente kenapa sih mengatakan Allah di atas ars? Kita katakan, Allah mengabarkan dirinya di atas arsy. Dan saya meyakini atau menetapkan Allah di atas arsy sesuai dengan berita yang dia berikan. Dan Anda mengingkari. Jadi ada tiga sisi. Allah yang maha tinggi mengabarkan dia di atas arsy. Saya makhluk yang lemah sekedar meyakini Allah yang kabarkan dan Anda mengingkari. Anda itu si fulan, si A, si B, si C. Ya. Artinya kita tidak perlu bertanya, kaif, bagaimana? Kok Allah di atas ars? Ya dia yaf'alu ma yasha, yaf'alu ma yurid. Dia melakukan apa yang dia kehendaki dan dia inginkan. Bukan itu yang penting. Tapi apa yang dimaksud dengan istiwa alal ars? Apakah artinya menguasai? Atau artinya di atas? Atau bersemayam, ya, atau naik, atau apa artinya? Itu yang lebih penting. Pertanyaannya, bagaimana kita tahu arti-arti itu? Ya, tanya kepada para ulama, Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, gimana pendapat engkau, wahai turjumanul Quran, wahai orang yang paling paham terhadap Quran, apa itu istiwa? Istiwa bimakna so'ada wa'ala ya, wa'kosoda misalnya. Ibnu Umar kalau menurutmu bagaimana? Radiyallahu ank. Ya, Ibnu Mas'ud menurutmu bagaimana? Radiyallahu ank. Ya, Ka'ab bin Malik bagaimana menurutmu? Begitu. Kembalikan akidah kita sesuai dengan apa yang dipahami oleh para sahabat Nabi. Dan tidak ada seorang sahabat pun atau tidak ada seorang imam mazhab pun yang menakwil istiwa menjadi istaula artinya menguasai. Tidak ada seorang pun. Di hadapan kita banyak kitab-kitab tafsir. Ada Ibnu Katsir, ada tafsir apa yang luas, Tabari misalnya. Itu bisa dilihat. Mereka merekam ucapan para sahabat tentang arti ayat-ayat tersebut. Nah, kita ikuti. Ya. Kita ikuti. Dan jangan kita bantah dengan logika kita. Allah bersemayam di atas ars, tapi dia kan tidak butuh tempat. Itu kan dibantah dengan logika. Lagian, siapa yang mengatakan kalau dia bersemayam di atas ars, pasti dia butuh tempat? Tidak. Allah menyuruh kita beribadah. Dia tidak butuh ibadah. Dia memerintahkan ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Apakah dia butuh ibadah? Tidak. Lalu untuk apa ada ibadah? Itu kebutuhan kita. Saya lagi cari jalan untuk sampai kepada Allah. Bingung. Allah utus Nabi dan Rasul menjelaskan ini loh jalannya, bapak-bapak, ibu-ibu, kalau Anda ingin sampai kepada Allah, jalannya adalah ibadah. Jadi ahlu sunnah sekali lagi menetapkan nama-nama dan sifat-sifat sesuai dengan yang ditetapkan oleh dalil Quran dan dalil hadis tanpa menanyakan bagaimana dan lain sebagainya. Apakah bersemayamnya Allah sama dengan makhluk? Tidak. Bersemayamnya Allah adalah kama yaliku bijalalihi, sesuai dengan keagungan, kesempurnaan, ketinggian, kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, apakah Allah membutuhkan tempat? Tidak. Lalu kenapa di atas ars? Karena Allah yaf'alu ma yasha, Allah yaf'alu ma yurid. Allah mengutus Jibril. Apakah Allah tidak bisa menurunkan langsung wahyu kepada Nabi? Bisa. Tetapi kenapa Allah menyuruh Jibril? Dia punya hikmah yang terkadang tidak kita ketahui. Dan dia melakukan apapun yang dia inginkan, dia kehendaki. Ya Allah alam bissawab. Pertanyaan yang pertama dari pesan singkat, assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi. Bolehkah kita duduk di majelis taklim yang ustadznya berakidah Asy'ariyah Al-Maturidi dari Ahmad di Medan? Allah alam bissawab ya. Kullun yu'khadhu min qawlihi wa yutrak. Itu kalamnya Imam Malik. Kullun, kullun nas yu'khadhu min qawlihim wa yutrak. Siapapun orangnya bisa diambil ucapannya dan bisa ditolak, kecuali adalah baginda Rasulullah Muhammad alaihi salatu wassalam. Tidak ada yang maksum kecuali beliau. Adapun selain beliau, maka yang sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah diambil. Yang tidak sesuai dengan Quran dan Sunnah tidak diambil. Banyak para ulama yang secara akidah mungkin mereka berakidah Asy'ariyah. Ya, dalam akidah. Ya, seperti disebutkan Imam siapa namanya? Banyak ya, An-Nawawi rahimahullahu taala. Dikatakan Ibnu Hajar disebutkan berakidah Asy'ariyah. Apakah artinya As-Suyuti rahimahullah? Apakah kita menolak ilmu yang datang dari mereka? Tidak. Tidak. Kullun yu'khaz min qawlihi wa yutrak. Setiap orang kadang diambil, kadang dibuang. Apa ukurannya? Sesuai tidak dengan Quran, Sunnah, ala fahmi salaf, ala fahmi sahabah ridwanullah alaihim ajma'in. Apakah Abu Hanifah mungkin salah? Sangat mungkin. Oh, berarti enggak boleh diikuti. Kalau setiap kali orang salah tidak bisa diikuti, tidak ada seorang pun yang layak diikuti kecuali Nabi Muhammad. Bahkan kita, saya enggak layak di, semua enggak ada yang layak diikuti. Karena tidak ada yang maksum kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah Abu Hanifah punya kesalahan? Punya. Kesalahan iya. Apakah artinya dahulu para ulama mencela Abu Hanifah? Tidak. Abu Hanifah rahimahullahu taala misalnya mengatakan bahwa iman itu adalah qaul lisan wal i'tiqad al qalb. Hanyalah ucapan di lisan dan diyakini di hati. Itu perkataan Abu Hanifah rahimahullah. Beliau mengeluarkan amal an musamma al-iman. Beliau mengeluarkan amal dari definisi iman. Ahlu sunnah mengatakan iman itu hati, ucapan, dan perbuatan. Abu Hanifah rahimahullah mengatakan hanya hati dan keyakinan. Oleh karenanya dalam kajian akidah muncul istilah murji'atul fuqaha. Tapi bukan berarti kita menolak semua yang datang dari al-imam Abu Hanifah rahimahullah. Ya. Tidak begitu. Ukuran kebenaran itu bukan orang. Al-haqqu ahaqqu ayyuttaba'. Kebenaran itu adalah lebih berhak untuk diikuti. Unzur ma qala wala tangzur man qala. Lihat apa yang diucapkan. Sesuai enggak dengan Quran dan Sunnah? Ya kalau sesuai diambil. Kalau enggak sesuai ya dibuang. Ya. Tapi kalau kita mencari guru, orang yang kita ambil menjadi teladan dalam ilmu akidah, ya tentulah cari orang yang akidahnya lurus. Akidahnya, sesuai dengan akidahnya para sahabat. Ya. Dan seseorang, apalagi zaman sekarang, mereka tidak jarang ada yang paham semua ilmu. Si fulan ahli dalam masalah fikih, dalam sekali masalah fikihnya, tetapi terpeleset dalam masalah asma wa sifat, tergelincir dalam masalah pemahaman dalam beberapa poin akidah misalnya. Ya, tetapi ijtihad fikihnya luar biasa, istimbat hukumnya luar biasa. Apakah kita menolak kebenaran yang datang dari? Ya, kebenaran tetap kebenaran. Ya, kebenaran tetaplah kebenaran. Ya kullun yu'khadhu min qawlihi wa yutrak. Siapapun orangnya bisa diambil, bisa ditolak. Ya. Allahu a'lam bissawab. Apakah istiwa di takwil istaula menyimpang? Iya, ahlu sunnah tidak memahami istiwa jadi istaula. Silahkan dibuka dalam kitab-kitab tafsir, ya, apakah istiwa ada seorang sahabat yang menafsirkan istaula? Tidak ada. Itu penafsiran para ulama mutakallimin, para ulama ahlil kalam, bukan tafsir salaf. Ya, adapun penafsiran salaf, istiwa itu bimakna irtafa'a, au so'ada, au ala, au istaqarra. Itu penafsirannya kalau ada dalam kutub at-tafasir. Allah alam bisa. Pertanyaan yang ketiga, assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ana pernah mendengar bahwa tidak boleh berandai, jika dulu tidak melakukan maksiat, pasti sekarang tidak begini. Kita bertobat dan tidak berandai-andai. Kejadian yang sudah terjadi karena semua sudah takdirkan oleh Allah. Namun kita juga dilarang menggunakan dalih takdir atas maksiat yang kita lakukan. Mohon penjelasan. Iya, jadi dahulu orang-orang musyrik ketika ditanya, kenapa Anda melakukan kesyirikan? Ini Allah telah menakdirkan kami syirik. Itu alasan yang dibuat-buat saja. Allah tidak memerintahkan mereka syirik. Allah melarang mereka melakukan kesyirikan. Segala sesuatu benar terjadi dengan kehendak Allah. Kehendak Allah itu ada dua. Ada yang disebut dengan iradatullahi syar'iyah, ada iradatullahi kauniyah. Iradatullahi syar'iyah artinya Allah perintahkan kita salat, Allah perintahkan kita zakat, Allah perintahkan puasa dan haji. Itu namanya kehendak Allah syar'iyah. Allah perintahkan. Dan ketika Allah memerintahkannya, Allah mencintai perbuatan tersebut dan mencintai orang yang melakukannya. Tetapi perintah ini belum tentu terjadi. Buktinya Allah suruh sholat, banyak yang enggak sholat. Itu jenis yang pertama, namanya iradatullahi syar'iyah. Ada iradatullahil kauniyah, kehendak Allah yang sifatnya kauni, sudah menjadi sunnatullah di alam semesta. Ada siang, ada malam, ada kaya, ada miskin, ada laki-laki, ada perempuan, ada tua, ada muda, ada muslim, ada kafir, ya, ada taat, ada maksiat. Itu iradatullahil kauniyah. Allah berkehendak alam semesta begitu susunannya. Ketika Allah menentukan hal itu, belum tentu Allah mencintainya, tapi pasti terjadi. Kenapa kok Allah belum tentu mencintainya tapi pasti terjadi? Karena Allah memiliki ilmu dan hikmah. Kenapa ada kekafiran? Karena Allah memiliki ilmu dan hikmah agar ada keimanan. Kalau tidak ada kekafiran, tidak ada keimanan. Tidak bermanfaat diutusnya para nabi, para rasul, diturunkannya kitab. Tidak bermanfaat ada surga, ada hikmah. Ya, ada hikmah. Dahulu karena kelalaian saya terjatuh kepada kemaksiatan. Qadarullah masya'afa'al. Tapi itu karena kelalaian saya. Ya, itu karena kelalaian saya. Tapi sudah terjadi, ya berarti Allah kehendaki. Tapi saya sekarang sudah dapat hikmahnya. Hikmahnya adalah agar saya tahu mana jalan yang baik dan jalan yang buruk. Begitu. Ya. Jadi semua yang terjadi betul terjadi dengan kehendak Allah. Ya, tetapi manusia telah diberikan iradah berupa mata melihat, telinga mendengar, kepala berpikir, hati merenungkan, itu diberikan. Sehingga mereka ketika maksiat tidak dipaksa oleh Allah maksiat. Ketika taat pun tidak dipaksa oleh Allah taat. Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Yang mau beriman silahkan beriman, yang mau kufur silahkan kufur. Tidak dipaksa. Orang yang maksiat itu dengan sadar dan tanpa paksaan dia bermaksiat. Ya, kalau dia katakan enggak, ini dipaksa oleh takdir, itu hanya omongan dusta saja. Allah tidak pernah memaksa seseorang bermaksiat. Orang bermaksiat itu dengan keinginan sendiri dan kesadaran. Lalu kenapa Allah izinkan hal itu terjadi? Karena Allah punya ilmu dan hikmah. Kenapa Allah biarkan hal itu terjadi? Allah punya ilmu dan hikmah. Karena Allah memiliki sifat At-Tawwab yang maha memberi taubat, Al-Ghafur yang maha mengampuni. Agar ada amar ma'ruf nahi mungkar. Agar ada yang saling menasehati. Agar ada hisab kelak pada hari kiamat. Agar ada yang masuk surga, ada yang masuk neraka. Itu kuncinya adalah memahami iradah kauniyah dan iradatullahi asyara'iyah. Kalau kita bisa memahami dua jenis iradah ini, maka insya Allah kita akan keluar dari masalah tersebut. Segala sesuatu terjadi dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala, ya, tetapi kehendak Allah ada yang sifatnya syariah berupa perintah dan larangan, yang kalau dikerjakan perintah itu mendapatkan kebaikan, kalau larangan itu diterjang mendapatkan keburukan, dan ada iradatullahil kauniyah, hukum alam yang tidak bisa kita ubah. Sampai menjelang kiamat kekafiran itu tetap ada sebagai satu ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa harus ada? Karena Allah memiliki ilmu dan hikmah, ya, memiliki ilmu dan hikmah. Dan seorang muslim, ya, ketika dia teringat dengan dosa-dosanya, dia mohon ampun, dia menyesal, ya, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, menyesali dan berdoa agar dia ditetapkan apa iman dan Islamnya. Wallahu alam bisawab, ma'asyiral muslimin, ini barangkali yang bisa kita bahas di pagi yang berbahagia ini. Subhanakallahumma bihamdika.